أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أُفٍّ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما جناح ذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. السلام عليكم. Gimana kabarnya? Sudah mantap? Sudah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, mudah-mudahan bisa segera terlaksana. Rencananya, kapan ini mau nyebar undangan? Hah? Kenapa? Kenapa Anda kok jadi tampak begitu muram? Kenapa masih berat juga langkahmu untuk meminang? Atau ada masalah dengan orang tua? Masalah dengan orang tua. Ya, inilah masalah yang sangat sering dihadapkan pada saya. Ada sahabat-sahabat kita yang sangat bersemangat. Mereka ingin menyempurnakan separuh agamanya dan kemudian harus memendam perasaan sedih. Bahkan kadang seperti tak ada harapan lagi. Jadi ketika hari ini engkau mengeluh, sesungguhnya ada banyak orang yang juga sedang menghadapi masalah yang sama. Engkau tidak menghadapi masalah sendirian. Ada banyak sahabat-sahabat kita yang juga butuh tempat untuk menuntaskan masalahnya yang sangat berat. Dan barangkali malah lebih berat daripada yang engkau hadapi saat ini. Karenanya, jangan berhenti melangkah hanya karena ada masalah yang terbentang di hadapan Anda. Tetapi, jangan juga merangsek maju tanpa mempertimbangkan bahwa orang tua kita punya perasaan yang harus dihargai. Kita perlu terus melangkah. Kita perlu, tetapi dengan cara yang baik, santun, dan elegan. Bukankah ketika menikah nanti, engkau juga perlu menghadapi masalah di keluargamu? Bukankah sesudah menikah nanti, engkau juga perlu menyelaraskan perbedaan-perbedaan dengan pasanganmu secara elegan, secara lemah lembut, dan baik-baik? Dan bukankah itu semua tidak bisa engkau selesaikan dengan baik, kecuali dengan langkah yang hati-hati dan lembut? Jadi, bersyukurlah. Bersyukurlah bahwa engkau berkesempatan memperoleh latihan dari Allah Azza wa Jalla untuk menjadi orang yang matang. Masalah yang engkau hadapi saat ini, insya Allah, akan membuatmu mampu menata rumah tangga dengan lebih arif, indah, dan elegan. Karena itulah, marilah kita belajar bagaimana cara untuk menemukan kebaikan dalam segala keadaan. Ingatlah apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika beliau memperoleh musibah. Bukan kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tetapi alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam dalam segala keadaan. Dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan bahagia maupun nestapa, dalam keadaan segar bugar maupun letih lelah, dalam keadaan terik matahari maupun dingin yang menggigil, semuanya kita syukuri. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal. Dan demikian juga, ketika Anda mau nikah dan menghadapi tantangan-tantangan dari orang tua, maka yang perlu kita ucapkan pertama kali sebelum melangkah lebih lanjut adalah alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Insyaallah, jika Anda mantap menghadapinya, jika Anda memiliki pengharapan yang sangat baik, maka masalah-masalah itu akan dapat terselesaikan dengan baik. Selebihnya, mari kita duduk-duduk bersama di sini. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama agar dapat mendekati orang tua dengan baik. Mudah-mudahan dengan itu, nanti akhirnya Allah akan memudahkan jalan kita untuk menuju pernikahan. Apa saja yang perlu kita ketahui? Yang pertama adalah, marilah kita belajar untuk mengakui kesalahan kita. Masalah dengan orang tua pada umumnya berawal dari sikap kita sendiri yang terlalu menggampangkan mereka. Seakan-akan orang yang membesarkan kita semenjak bayi itu tak ada di hadapan kita. Kita tak pernah berbicara. Kita tidak pernah mengemukakan kepada mereka tentang pernikahan yang kita inginkan. Dan tiba-tiba saja kita datang kepada mereka untuk mengatakan, "Ma, tolong deh Ma, besok Mama ngelamar deh. Ini saya sudah punya calon. Saya juga sudah bilang sama orang tuanya. Orangnya baik kok Ma." Atau, "Ya jangan gitu dong Pak. Laki-laki dan perempuan kan gak boleh Pak berbaur. Jadi harus dipisah. Ya harus dikasih hijab dong. Gak bisa dibiarin gitu saja." Nah, saudara-saudara, apa yang akan terjadi pada mereka, pada orang tua kita? Reaksi yang pertama muncul adalah kaget. Ketika seseorang kaget, reaksi yang paling awal muncul kerap kali adalah penolakan. Inilah yang disebut sebagai fase denial atau penolakan. Kenapa? Karena kita tidak mengajak orang tua berkomunikasi jauh-jauh hari sebelumnya. Kita tidak mengkomunikasikan konsep kita tentang pernikahan. Padahal konsep orang tua boleh jadi ada yang berbeda dengan kita. Kemudian yang kedua, salah satu kesalahan umum yang sering dilakukan oleh sahabat-sahabat kita adalah sikap yang reaktif ketika orang tua menunjukkan ketidaksetujuannya. Begitu orang tua merasa ada yang perlu dipertanyakan, kita seringkali sudah mereaksi secara berlebihan. Tanggapan kita yang tidak sepadan inilah yang justru menjadikan masalah lebih runyam. Orang tua merasa tidak dihargai, sehingga mereka mereaksi dengan cara yang tidak kita kehendaki. Mereka bisa menunjukkan egonya ketika kita terus saja membantah, sehingga akhirnya yang muncul adalah kata-kata, "Sudah, pokoknya Mama tahu kamu demikian." Atau mungkin Bapak Anda akan berkata, "Kalau kamu tidak nurut, saya tidak mau tahu." Kenapa demikian? Sekali lagi karena pendekatan kita yang salah. Orang tua punya masa lalu, orang tua punya pengalaman, dan orang tua punya harga diri. Harga diri inilah yang seharusnya kita hormati kalau kita ingin mendekati mereka. Lalu, apa yang perlu kita perhatikan dalam mendekati orang tua? Yang pertama kali kita harus ketahui adalah gunakan bahasa yang sesuai dengan orang tua. Maksud yang sama akan berbeda penerimaan dan akibatnya kalau disampaikan dengan cara yang berbeda. Dalam hal ini, yang penting untuk kita perhatikan tidak hanya tujuan kita, melainkan juga cara kita dalam berbicara dengan orang tua. Lalu bagaimanakah cara berbicara kepada orang tua? Secara sederhana, kita harus memenuhi dua hal untuk dapat berbicara dengan perkataan yang memuliakan atau qaulan karimah. Insya Allah, sekeras-keras hati orang tua akan luluh juga kalau kita sentuh dengan perkataan yang memuliakan. Dua hal itu adalah, yang pertama, gunakanlah kata-kata yang baik dalam mengungkapkan pendapat kita. Pilihlah ungkapan-ungkapan yang menyentuh perasaan dengan kata-kata yang bersifat netral. Ada kata-kata yang apabila dipakai dapat menyebabkan orang tua merasa ditentang pendapatnya. Usahakanlah agar sedapat mungkin menghindari kata-kata atau kalimat yang membuat orang tua merasa dibantah. semakin anggun Anda dalam memilih ungkapan, insya Allah akan semakin memudahkan orang tua untuk luluh perasaannya. Mengungkapkan pendapat dengan bahasa yang menyentuh ini berlaku baik secara lisan maupun tulisan. Bahkan ada kalanya tulisan itu akan jauh lebih kuat maknanya dibanding menyampaikannya secara lisan. Kenapa? Karena ketika kita menyampaikan secara lisan, sering sekali belum selesai kita berbicara, orang tua sudah memotong pembicaraan kita. Selain itu, sering sekali kita melewatkan apa-apa yang sesungguhnya sangat penting tatkala kita berbicara secara lisan dengan orang tua. Akan halnya dengan tulisan, ada beberapa kelebihan. Kita bisa menyampaikannya secara tuntas sehingga orang tua tidak membantah sebelum selesai. Kemudian orang tua bisa membaca berulang-ulang sehingga kalau yang pertama misalnya ketika orang tua membaca dalam keadaan emosi, orang tua menolak pendapat Anda, orang tua tidak mau menerima usulan Anda, boleh jadi besok ketika dibaca lagi, mungkin pada waktu tidur sempat terpikir, ada apa dengan anak saya sehingga harus menulis surat. Ketika itulah hatinya mulai luluh. Selain itu, dengan bahasa tulisan, Anda bisa mengedit. Dan ini yang tidak bisa Anda lakukan ketika Anda berbicara secara lisan. Anda bisa memeriksa kembali apakah kata-kata yang Anda pakai sudah halus, sudah lembut, ataukah justru menusuk perasaan orang tua. Jadi, pertimbangkanlah apakah Anda sebaiknya mengatakan secara lisan, dengan menelpon misalnya, atau dengan menjumpai secara langsung orang tua Anda misalnya, ataukah jika keadaan memang sudah betul-betul membutuhkan, Anda bisa menyampaikannya secara tertulis. Gunakan kata-kata yang baik. Pilihlah ungkapan-ungkapan yang Anda pakai untuk orang tua. Selain itu, juga pelajaran bahwa menyampaikan secara tertulis seringkali jauh lebih efektif dibanding menyampaikan secara lisan. Oh ya, berkenaan dengan qaulan karimah tadi, kita sudah sempat membahas bahwa yang pertama adalah gunakan ungkapan-ungkapan yang baik. Maka yang berikutnya, syarat kedua dari qaulan karimah, sebenarnya bukan syarat ini ya, cuma sekedar cara menyampaikan saja, adalah sampaikanlah dengan sikap yang baik, tutur kata yang santun, dan perilaku yang mengesankan. Ungkapan yang baik saja tidak cukup apabila tidak disertai penyampaian yang baik. Terkadang, persoalannya meruncing karena sikap kita saat menyampaikannya tidak tepat. Ini terutama dialami oleh mereka yang kurang mampu mengelola emosi. Nah, apalagi kalau saat ini misalnya Anda sedang menggebu-gebu, tiba-tiba di-cut oleh orang tua, maka pada saat itu Anda bisa mengalami kesulitan dalam menyampaikan. Anda bisa mengalami kesulitan dalam menyampaikan karena emosi Anda. Apakah mungkin ungkapan yang baik terdistorsi oleh cara menyampaikan? Sangat mungkin. Anda pernah melihat ada tiga orang yang berbeda mengucapkan kata-kata yang sama, tetapi maknanya bisa jauh berbeda. Yang pertama mengatakan, "Bagus." Apa yang Anda tangkap kalau Anda mendengar orang berbicara seperti itu? Dan kemudian yang kedua mengatakan, "Bagus." Samakah ungkapan itu? Sama. Tapi apakah maknanya sama? Tidak sama. Kemudian yang ketiga mengatakan, "Bagus." Ungkapannya sekali lagi sama, maknanya berbeda. Ini berarti bahwa cara menyampaikan juga sangat perlu kita perhatikan. Bukan hanya ungkapan-ungkapannya yang perlu kita perhatikan. ungkapan yang baik dilakukan dengan cara yang salah akan berakibat salah juga. Selain dua hal tadi, yang perlu kita ketahui juga ketika melobi orang tua adalah hindari berdebat. Jangan pernah berdebat dengan orang tua. Ketegangan dengan orang tua acap kali berawal dari reaksi kita terhadap pendapat orang tua, bukan dari perbedaan pendapat itu sendiri. Begitu orang tua menjelaskan alasan ketidaksetujuannya, kadang malah baru mempertanyakan, kita mereaksi dengan membuka perdebatan. Kita berbicara panjang lebar untuk menunjukkan bahwa pendapat atau kekhawatiran orang tua tidak tepat. Sayangnya, cara yang kita lakukan tidak tepat. Kita membuka perdebatan dengan orang tua. Sementara itu, baik kita maupun orang tua tidak dapat mengendalikan emosi ketika beradu argumentasi. Ini yang sering terjadi. Akibatnya adalah tanggapan orang tua yang sebenarnya biasa-biasa saja atau hanya sekedar mempertanyakan berubah menjadi konflik yang berkepanjangan. Saudara-saudara, sepanjang yang coba saya amati, perdebatan inilah yang umumnya membuat masalah berlarut-larut. Sulitnya, orang tua mendengar pendapat kita lebih banyak disebabkan oleh perdebatan. Di saat orang sudah larut dalam perdebatan, apa yang terjadi? Pertimbangan yang sehat dan jernih sering sekali terabaikan. Masing-masing kita terbawa oleh ego kita masing-masing. Akibatnya, perdebatan sesungguhnya bukan lagi mempertemukan pendapat yang berbeda, melainkan sudah berubah menjadi pertaruhan harga diri. Karena itulah, salah satu kunci yang sangat penting dalam mendekati orang tua adalah jangan berdebat. Jangan pernah berdebat dengan orang tua. Jika memang ada yang perlu diluruskan, luruskanlah dengan cara yang baik. Carilah waktu yang lain, kemukakanlah dengan cara yang berbeda. Kemudian, yang berikutnya adalah, salah satu kunci dalam mendekati orang tua adalah membuka pintu hati lewat cerita. Semakin tua seseorang, maka dia akan semakin konvensional. Kesempatan sudah banyak yang terlewatkan. Masa sukses dan gemilang sudah banyak yang berlalu. Sehingga yang tersisa sekarang adalah kesempatan untuk bernostalgia. Karenanya salah satu cara yang sangat efektif untuk mendekati orang tua adalah dengan membuka kembali kenangan-kenangan masa lalunya, kemudian memasuki perlahan-lahan untuk menyampaikan maksud Anda. Saya sebenarnya masih ingin berbicara panjang kepada Anda. Sayangnya, kesempatan kita sudah tidak memungkinkan lagi. Karena itu, sampai di sini dulu, dan insya Allah kita bisa bertemu di lain kesempatan. Mantapkan hati, jangan khawatir, berdoa kepada Allah, dan dekati orang tua dengan cara yang baik-baik. Mudah-mudahan dengan itu, pernikahan akan segera tampak di hadapan Anda. Kalau sudah diambang pernikahan, maka tak ada lagi yang lebih perlu Anda harapkan kecuali pernikahan yang barokah. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.